seperti purnama. Itu Pak, itu mahabbah bahasa jin, cinta. Anta Samson, anta Badrun, anta Nurun Fauqanu, enggak ngerti dia. Masa Rasul seperti matahari? Lebih tidak mengerti ketika kita mengatakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wapun Rasul kok menyampaikan maksud musyrik kamu? Kalimat cinta itu memang tidak ingin berpisah, selalu ingin bersama dalam suka dan duka. Itu kalimat cinta yang biasa kita lakukan, Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah itu kalau dari bahasa fikih musyrik. Masa gak ketemu sehari mati? Tapi jangan ukur bahasa cinta dengan bahasa fikih. Bahasa cinta kok diusur dari bahasa fikih ya? Konslet. Rumah irama, pacarnya mati. Bahasa cintanya musyrik. Utau rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Musyrik kamu kayak Allah aja kamu ngerti rumusnya dunia. Ya memang begitu kalimat cinta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta, jangan dibahas. Kalau kau bahas kalimat itu, kamu ribut sama bapakmu. Masa kepalamu segede itu mau kembali? Ini bahasa mahabbah. Kekasih kita entah kemana. Mestinya kan kita SMS kalau kekasih itu hilang. Tapi karena rindu dan cinta, kita langsung bertanya kepada Allah. Karena rindu. Jadi gak SMS langsung tanya Allah. Cinta hilang, nanya Allah. Gak boleh kalau dalam bahasa apa? Oke. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang takut Gusti Allah? Makanya bahasa ini, bahasa kalian ini sedang tampak kena bahasa jin. Cinta ya. Adik yang berjilbab putih. Adik yang berjilbab tapi gak asli. Masih ada yang belum disebut. Ada yang berjilbab loreng-loreng belum. Lorek-lorek belum. Ayo. Mana tadi orangnya gak tanggung jawab ini. Ayo sebut adik yang berjilbab lorek-lorek. Ayo sekarang harus tungguin. Sebut, kasihan ada yang berjilbab lorek-lorek. Ayo tak tungguin. Ini daripada gak bisa tidur yang berjilbab lorek-lorek. Ayo mana, mana sebut. Tak tunggu. Pegang mic-nya, gak usah malu, cinta gak malu. Mana bunyinya yang berjibak lorek-lorek gitu. Ayo. Ayo, bunyi. Aduh. Hei adik berjilbab lorek. Kalau ku tinggal jangan mewek. Kenapa kamu mewek-mewek? Aku pulang dibelikan lotek. Sudah, yang lorek sudah. Sekarang yang berjilbab apa? Ting. Ting ya. Apa itu namanya? Salam. Salam. Salam, ayo. Aduh, ada yang berjilbab salam. Iya, penampilanmu memang kalem. Wah, kalau ku lamar kau harus gelem. Kalau enggak gelem ku lempar apem. Ayo, jangan sampai yang muda kalah yang tua, ayo. Ayo, masa zaman no kalah sama kiai zaman old. Apa lagi? Biru. Aku, ayo.